Baik Ibu dan Bapak di manapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, pagi ini kita bisa kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Kita masih mencoba untuk pagi ini spesial surah-surah pendek kita tajwidkan ya. Silakan Ibu persiapkan pulpennya, penanya, pensilnya, Qurannya, surah-surah pendek aja dulu ya. Suratul Fatihah atau Al-Ikhlas An-Nas teh ya. Nah itu kita tajwidkan, kita coba hukumnya jadi apa ya. Bisa Ibu dan Bapak persiapkan untuk ininya praktek tajwid ya. Ini silahkan nanti yang ingin mencoba di 0812-828-7881. Kemudian ininya makharijul hurufnya juga dilatih lagi. Ini sedikit lagi saya selesaikan. Barangkali nanti Ibu dan Bapak menginginkan untuk di handphonenya atau di MP3-nya atau ya di CD, kaset, nah nanti silahkan ya. Tinggal copy aja untuk diulang-ulang. Kemarin kita sudah sampai nun ya. Nah, kita meneruskan nun. Kemarin mim, sekarang nun. Dilihat akhrajul hurufnya ya. Belajar mengeluarkan huruf. Mengeluarkan huruf. Makhrajul huruf. Makhraj huruf. Dalam ini juga selain makhraj huruf ternyata ada ilmu tajwidnya gitu ya. Coba dilihat. Dari nun ya. Nani nuban. Nunan naninan na minal mun nimaninan nanina. Naninu. Nah itu kosar kan pendek. Nomor satu di ringkasan. Apa itu kosar? Setiap huruf hijaiyah yang sudah berbaris belum ada pemanjangnya. Naninuban. Nu matobi. Apa itu matobi? Huruf kosar yang sudah ada jodohnya. Huruf kosar, bacaan pendek, ada jodohnya kan? Berbaris domah dengan waw mati, berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, itulah mad tobi'i. Nu, itu panjang. Mad tobi'i, itu nomor dua di ringkasan. Nunan, nan, nun mati ketemu nun, idgom bigunah. Nunan, naninan, nun mati ketemu nun juga idgom bigunah kan? Minal, alif lam komariah. Alif lam komariah disebut juga idhar komariah. Jadi jangan dibacanya, jangan ditahan. Jangan, minal. Jangan, minal idhar. Nani nuban. Nunan naninan minal munni maninan. Maninan. Idgom biguna juga. Tanwin. Tanwinnya apa? Patah tain ketemu nun. Maninan nanina nanina. Nah dua patah. Dibaca satu, jika dihentikan. Jika dihentikan, itu mad iwad. Jika dihentikan, dua fathah, dua baris, dua fathah ta'en ya. Atau tanwin, fathah ta'en. Dibaca satu, jika dihentikan, itu namanya mad iwad. Halaman 40, nomor 5. Naninuban. Nunan naninan na minal munni maninan nanina. Naninuban. Nunan naninan na minal munni maninan. Minal munni maninan nanina. Coba lagi. Naninuban. Nunan naninan na minal munni maninan nanina. Wawi wubaw. Wuwaw waniwaw na minal munni mawiwaw waniwa. Mu jadi matobi kan? Wawi wu bau. Baunya itu huruf lin. Huruf lin itu apa? Setiap huruf kosar, huruf berbaris, ketemu bukan dengan jodohnya, huruf matinya. Di antaranya, hanya dua. Berbaris fathah dengan waw mati, atau berbaris fathah dengan ya mati. Jadi bau, bukan ba, bau, bai. Ya, huruf berbaris fathah dengan waw mati atau ya mati itu huruf lin. Kapan jadi madin? Kalau dihentikan. Wawiwubaw. Dihentikan ketemu satu huruf hidup maksudnya ya. Yang bawah tuh. Wawiwubaw. Wawaw. Waw. Wannya jadi waw. Itu idgombi gunah. Nun mati ketemu waw. Makanya ini syarat pelajaran ya. Penuh dengan kayaknya enteng. Tapi menguasai ini, makhrajul huruf, menguasai makhrajnya, belajar menguasai tajwid, belajar lagu. Jadi profesional lah gitu ya. Kelihatannya enteng, tapi menyenangkan karena ada lagunya. Wawi wubaw, wawaw, waniwaw, waniwawna. Ah, wawna kan kalau dihentikan, wawaw, waniwawun. Minal munimawi wawaniwa. Nah, wawun itu jadi kalau dihentikan jadi madlayin, madlin. Kalau dihentikan. Tapi kalau enggak dihentikan enggak ada yang panjang. Wawi wubaw. Wawaniwawna minal munimawi wawaniwa. Wawi wubaw. Wawani wawna minal munimawi wawani wa. Ha. Ya. Ha dada ada ha. Kalau ha kecil kan. Ha hi hubah. Huhan hani ha. Na minal muhnimahi han hani ha. Idhar di situ. Ini juga ha, idhar juga ya. Ini ha dada. Ha hi hubah. Huhan haniha na minal muhnimahihan haniha. Latihannya begitu. Tapi nanti kalau pas makhraj huruf ha enggak usah gitu. Alha kumat enggak usah gitu-gitu amat. Alha kumat takasur gitu ha-nya ya. Ni ha ila akhir ayat hingga akhir ayat. Ha hi hubah. Huhan hu matobi hanya idhar nun mati ketemu ha. Huhan haniha na minal muhnimahihan haniha. Hahi hubah. Huhan haniha na minal muhnimahihan haniha. Yayi yubay. Tadi kan wawi wubaw. Bawnya itu huruf lin. Ini bay. Apa itu lin? Berbaris patah dengan ya mati, berbaris patah ketemu waw mati. Itu ya huruf lin. Jadi madlin kalau huruf linnya ketemu satu huruf hidup jika dihentikan. Kalau tidak dihentikan enggak ada madlinnya. Ya yiyubai. Yuyayani yayna minal muyni mayyayani ya. Ya yiyubai. Yuyayani yayna minal muyni mayyayani ya. Dilatih terus insyaallah. Bukan hanya makhrajnya bagus. Makhraj itu apa tuh makhrajul huruf? Bagaimana mengeluarkan huruf-huruf. Jadi fasih banget. Kayak berbahasa Inggris kan? Sebelum berbahasa Inggris kita ada abjadnya dulu, ABCD-nya dulu kan? Enggak ABCD gitu kan? Sama ini juga sama belajar gitu. Insyaallah. Ya. Dilatih terus makhrajul huruf. Dan ternyata bukan hanya melatih makhrajul huruf, melatih bacaan panjang dan pendek, mad dan kosar. Bukan hanya belajar mad dan pendek saja, tapi di situ juga belajar nanti mana yang idhar, mana yang idgom, mana yang ikhfa, mana yang iklab, mana hukum mim mati, mana hukum lam mati, mana hukum nun mati. Allah Rabbi ya, ini segini aja lumayan untuk belajar. Coba dari alif ya, dari awal nih. Kemarin ada terpotong. Pak Hari saya pengen lagunya direkam di rumah gitu ya. Rekam pakai, sekarang mah alat-alat rekaman banyak. Di rumah cuma pakai tip ya. Sekarang bisa pakai komputer, pakai MP3 ya, macam-macam lah ya. Ah enggak, saya mah mau yang jadinya aja. Ya udah nanti saat ke taklim. Sukses alhamdulillah ya training kita. Saya enggak mengadakan training 4 hari di PT Pelni. Ya, padahal waktunya cuma ya habis zuhur berapa banyak sih sampai jam 1 gitu ya. Tapi alhamdulillah mantap karena pakai alat. Ya ada kekurangan ya cuma 1 jam gitu ya. Bu Neneng, aduh Bu Neneng Pak Taufik nih. Pak Anwar ya. Insyaallah tapi nanti ada tindak lanjutnya. Sukses ini. Saya juga ada pelatihan di Depok, di Pesona Depok. Kemarin teh masih ada apa Pak Hirwanto di sini di Pesona Depok ya. Hari Rabu itu. Dari jam 9 sampai jam 12 terbuka untuk umum. Jadi ada berapa Rabu? 3 Rabu barangkali ya. Rabu karena Rabu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang saya ada di PT Pelni. Ini latihan-pelatihan. Oh, ini Masjid Al-Faujin di Pesona Depok. Itu insya Allah hari Rabu. Ya, Rabu depan, Rabu ini ya nanti kan. Silakan Ibu dan Bapak mau hadir, Mama enggak. Masjid makan milik semua orang. Jadi kita akan belajar ya. Gitu. Yang Jumat tetap seperti biasa, tapi Jumat ini enggak ya. Libur Jumat ini di Depok. Ya, mulai pekan depan ke Depok lagi. Rabu. Biasa Senin di Sabri ya Bu Agus. Nah, ini Bu Tabri, Bu Hartono. Selasa di Bea Cukai, tapi selama sawah libur biaya ya. Ya ini. Nah, Rabunya saya di Depok, di Masjid Al-Fauzin itu ya. Di depan AA. AA Gym. Nanti saya kalian mau ketemu kan silaturahmi ke sana di sana ya. Itu ada. Hari Rabu. Itu. Hari Jumatnya juga di Depok. Di Kartini 58. Kemudian tanggal 20 ada training untuk remaja masjid di Jakarta Selatan ya. Alhamdulillah di Haryono Center. Mantan BKKBN Pak ya. Kalau kata beliau sih, saya menterinya gak dicopot-copot, BKKBN yang melekat ya Pak Haryono ya. Ini Pak Haryono Suyono. Nah ini ada pelatihan juga untuk remaja masjid. Insya Allah nanti yang ingin bergabung bahkan, silahkan bisa ya di jalan mana di situ dekat ibu itu ya di sana. Dari Gang Haji Samali ke, masuk ke dalam. Itu bisa nanti. Itu insya Allah rencananya tanggal 20. Satu hari bersama Ari Ramadan belajar tajwid. Bisa lah insya Allah. Kayak ya gini-gini aja belajarnya. Gak susah dan menyenangkan. Bayangkan aja puasa-puasa belajar tajwid jam 12 lagi. Tapi alhamdulillah gak ada yang ngantuk gitu ya. Karena memang suasana ininya materinya gitu ya. Itu dari sekian. Kalau ada yang lolos ngantuk satu ya wajar lah habisnya. Tapi alhamdulillah ya kemarin support semangatnya bagus gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti mingguannya gitu Bu Neneng ya. Bu Mbak Neneng, Bu Neneng nih. Coba lihat dari awal. Mohon maaf nih kalau saum saya suka begini. Aduh. Nah, tapi bukan masalah ya, ada masalah. Alif. A i u ba. A i u ba. Bukankah itu belajar makhraj, belajar panjang dan pendek? A i u ba itu bacaan pendek. A i u ba penekanan. A i u ba kayak mu sadah enggak? Mu sadah karena ada hamzah. A i u ba. U an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Pelannya kan gini. A i a i u ba. U atau bi. U an idhar hukum nun mati. U an ani a na minal alif lam qomariyah minal minal mu ni ma i atau bi ma i a jika dihentikan jadi madiwad tapi tidak dihentikan di situ. Ma i an idhar hukum tanwin ya. Tanwin atau patah dua, patah tain ketemu hamzah di Indonesia ketemu alif ya. Padahal itu hamzah. Nanti dijelaskan bedanya alif dan hamzah ya. Ma i an ani a. Secara gamblang, secara mudah, hamzah itu yang berbaris. Sedangkan alif itu hanya sebagai pemanjang. Itu dulu ya. Nanti lebih lengkap dijelaskan. A a i u ba. Belajar artikulasi makhrajnya. Bahkan kalau boleh sambil bercermin. Baguslah insyaallah hasilnya. Jadi bukan mampu untuk sendiri, bisa mengajarkan kepada yang lain. Buktikan, gitu ya. Gitu. Ada keberanian, percaya diri untuk ngajar. A i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ania. Babi bu bab. Kokola sugro. Babi bu bab. Karena hurufnya sudah mati. Tapi kolkolah sugro yang di akhir kalimat, akhir ayat, itu juga jadi kolkolah kubro. Lam yalid, walam yulad. Jadi kolkolah kubro yang di akhirnya. Yuladnya. Lam yalidnya kolkolah sugro. Sugro atau apa? Ada sukro-nya, ada sukunnya. Babi bubab. Babi bubab. Bubang. Bu-nya matobi'i, bam-nya nun mati ketemu ba, iklab. Iklab itu bunyi M tapi samar. Kita diajar di kampung dulu bunyi M doang. Mim ba'di. Padahal bukan. Ada samar sedikit. Mim ba'di. Sami'un. Sami'un basir. Bukan sami'um. Itu. Sama di sini. Bubam. Bukan bubam. Tapi bubam. Bu M bunyi M tapi ada samar. Bubam. Bani bab. Kokola sugro. Bubang bani bab, bubang bani bab na minal, minal. Alif lam komariah. Kenapa ada sukunnya cirinya? Kenapa ada sukunnya? Kenapa dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu mim. Kau tahu kan tahu cirinya? Hafal bagus. Huruf komariah 14. Ya bagi hajaka wakob akimah. Huruf samsiah 14. Tasada da rozai sin shin. Sobdata zalam nun. Wah hafal bagus. Halaman 10, 11, 12 buku wajibnya. Gak hafal, ada ciri tadi, ya, ingat. Babi, babi, bubab. Bubang, bubang, bani bab, na minal mubni, mabibang, bani bab. Babi, bu, babi, bubab. Bubang bani bab na minal mubni mabibang bani ba itu enaknya di situ. Tati tubat kalau tadi ikhlab ba nun mati atau tanwin ketemu ba sekarang ikhfa tasadal itu ya huruf ikhfa kan 15 tasadal tasadal zai jim sin shin sob dot za fakoka itu. Mirip dengan huruf samsiah. Kalau samsiah 14, kalau ikhfa 15. Mirip sedikit. Nah, samsiah juga tasadazal. Nah, kalau ikhfa zai jim, kalau samsiah ro zai. Tasadazal ro zai sin shin sa ta ta za lam nun. Tuh, hampir mirip-mirip. Dekat bedanya ujungnya. Kalau samsiah lam nun, kalau ikhfa ya di ujungnya tasadazal zai jim sin shin sa ta ta za fa kof ka fa kof kap. Itu jumlahnya beda satu kan. Ikhfa 15 sedangkan syamsia 14. Kalau nazomnya sibdasana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiba zid fituka ba zalima. Ini enggak ada kaitannya sebenarnya. Maksudnya ada, tapi bukan huruf yang dibaca itu semuanya huruf iba, bukan. Sip iya, sod, fa, dal iya, sa iya, nun, nun bukan, nun kan huruf idgom. Kam, kapnya iya, mimnya bukan, jim iya, dal iya, shin iya, khonya bukan. Syakhsun, untuk lagu aja supaya enak. Kode, kopnya iya, dalnya iya, shinnya iya, mimnya bukan, alifnya bukan. Dum, dalnya iya, tapi kan sudah diulang lagi tuh. Kode, dal, dum, dal lagi. Tayyiba, to-nya iya, ya-nya bukan, ba-nya juga bukan, ya. Ini hanya untuk enak lagu aja. Ya. Sibdasana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiba zid fituka du' zalima. Itu, ingat lagi kecil di kampung dulu ya, belajar tajwid. Belajar, tapi gak ngerti, gak paham, itu. Kayak lagi kecil, hari ini belajar, pas nerangin hukum lain, kitanya enggak masuk. Nah, gitu ya. Enggak ngaji itu. Jadi enggak nyambung. Nah, itu. Coba belajar lagi ya. Tati tubat. Hamas karena dimatikan. Tati tubat. Tuta tanitat naminal mut nimatita tanita. Gitu ya. tati tubat tutan tu matobi i tannya nun mati ketemu ta ikhfa tutan tanitat na minal alfam komariah minal mut nimati matobi i mati tan tannya idhar tanwin atau patah tain ketemu tak. Madita tanita tanita dua fathah dibaca satu mad iwad. Jika dihentikan ya dua fathah patah tain patah dua dibaca satu jika dihentikan namanya mad iwad. Di buku wajib lihat halaman 40 nomor 5. Tapi jangan kelewat ya, jangan kebablasan ya tatitunya. Nah, itu kayak kemarin di mana di PTPL nih Beneng yang orang Banten itu tati tutut lain lagi itu Maya sakit jangan pakai tut tapi ya alah ayah iya wai itu ya tati tubat itu nggak apa apa sih dari bukan Quran ini Maya tapi nggak enak atau jadi tati tutut mah itu malahin nanti ada naik kereta api tutut tut itu itu bagus saja belajar Hamas tuh. Naik kereta api tut tut tut gitu bukan tut tut tut gitu ya dihameskan karena taknya mati gitu ya. Nah itu kan itu laten ya itu ini kan bahasa Arab tati tubat tuta tanitat na minal mutni matita matita matita tanita matita, tanita. Ini untuk ibu dan bapak yang sampai sekarang masih belum berani lagu, nah belajar lagunya dari ini. Gitu kan? Belajar lagu itu gampang-gampang susah. Kalau gak pede, belajar lagu gak keluar. Gitu. Insya Allah ya. Ini saya rekamkan, karena ini banyaknya training, banyaknya pelatihan di bulan suci Ramadan, memang harus banyak ibadah, banyak berbuat baik. Saya himbau juga untuk ibu dan bapak yang biasa menyantuni mukena nih. Banyak yang minta ya, Bu Yayu nih, Bu Reti. Kalau memungkinkan Bu Agus, kita tuh banyak jamaah ya, yatim, iya, ya 30-an. Kemudian ibu-ibu, maaf yang prasejahtera kan mereka butuh mukena buat tarawihan, gitu ya, buat tarawih, buat sholat. Iya, jangan sampai mukenanya ya, mukena alat sholat itu ya untuk wanita. Kadang-kadang sudah sobek, ditambal-tambal, sedih ya. Salatnya mereka khusus salat. Tapi alatnya itu aduh Masya Allah gitu ya. Sudah kumel ya enggak bisa disampaikan lah pokoknya seperti itu kondisinya. Jadi saya menghibur untuk ibu dan bapak yang punya kelebihan, beliin mukenanya dah. Nanti saya yang menyalurkannya kembali. Karena jamaah kita tuh banyak sekali ya, selain di rumah yatim sendiri banyak jamaah. Tentu kita lihat yang prasejahteranya. Silakan yang ingin berbagi beliin mukenanya, sehari saya mah 5 mukena, 10 mukena, 20 mukena, mari saya lelang ibadah ya, lelang amal nih, ya buat ibu juga kan, karena ibadah di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, yang sunat nilainya sama dengan wajib, yang wajib dilipat gandakan. Mari bayangkan kalau mukena itu dipakai sholat oleh orang, Masya Allah ya. Ya orang lah Masya Allah, bukan ya, maksudnya dipakai terus gitu loh. Pahalanya kalau orang itu sholat terus. Sholat malam, sholat qiyamulail, sholat duha. Kan kemarin, Masya Allah ya hadis-hadisnya tentang sholat duha. Masya Allah, saya merinding sekali. Bahwa di badan ini ada 360 rusuk, tulang rusuk. Sesuai jumlah hari. Sedekahnya itu dengan tahmid, tahlin, takbir. Atau membersihkan masjid yang kotor. Itu jangan meludah sembarangan. Membuang duri. Kan susah juga ibadah, tapi ternyata dengan dua rakaat sholat duha itu mencukupi semuanya itu. Tapi tahmidnya tetap ya, tahmidnya tetap. Nah ini, silahkan ibu dan bapak yang terketuk hati, belikan mukena. Ya, beli mukena 5, 10, 20, terserah lah ya. Nanti kita bagikan kembali. Nah mungkin lah kalau sudah saya kumpulkan, saya jual itu amanah, saya bagikan ya kepada mereka. Ibu dan bapak mungkin gak tahu ya bagaimana kalau saya pas memberikan ini ibu mukenanya. Mereka tuh sampai nangis. Pak Ari, terima kasih. Terima kasih sama saya. Saya mah bukan ini, saya mah cuma penyalur gitu ya. Terima kasihlah kepada Allah yang sudah menggerakkan hati-hati orang. Hati, bukan hati-hati. Hati, kolbu, hati manusia yang sehingga dia memiliki kepekaan. Karena itu tadi, kan ibadah itu pakai ilmu. Kalau enggak pakai ilmu mah susah. Ya, bayangkan aja mukenanya itu dipakai terus. Orang itu sholat, pahalanya untuk dia dan untuk orang yang membelikan mukenanya itu, ya. Ya sarung juga bapak-bapak kan di dekat rumah ini ya, di dekat Kayu Manis ada masjid-masjid. Kalau ada sarung juga kita bagi pengurus masjidnya. Itu ya. Berbagilah. Karena apa? Kalau memberikan salah sasaran juga kan dalam sapinah mah agak keras malahan ya. Kalau ada air, ada orang satu yang suka sholat, yang enggak suka sholat sama binatang peliharaan gitu. Lebih baik air itu dikasih ke binatangnya gitu kan. Nah itu. Nanti bahasannya ya tentang tarkus sholat itu berat sekali. Ini assalamualaikum Pak Ari. Apa ada perbedaan bunyi cara kol-kolah sugro dan kubro? Gak begitu signifikan lah ya. Apalagi kalau nanti sudah belajar lagu, kol-kolah itu gak begitu kelihatan. Coba lihat ya, Ustadz-Ustadz kori-kori itu, Ustadzah, saat membunyikan kol-kolahnya gak bangga, gak Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, enggak itu. Tapi kalau murattaliyah ya, jadi enggak begitu signifikan. Ada perbedaan tapi enggak begitu banyak. Kemudian ini ada Pak Ari untuk mendapatkan kopian bukunya Bapak di mana? Saya orang Cengkareng. Bapak kalau hari ini mau dari Cengkareng ke mana? Ke PT Pelni silakan ya. Saya ada masih terakhir habis Jumatan. Silakan ke sana nanti di panitia minta fotokopiannya ya. Ada Pak Taufik di sana, hubungi Pak Anwar, Pak Taufik, minta fotokopian gitu ya. Minta fotokopi AIUBA, silahkan. CD-nya nanti lagi diperbanyak gitu ya, dibagi-bagikan. Gitu, untuk mualaf, fakir miskin, yatim gratis. Kalau yang bukan ini, digantilah piringannya gitu ya. Ini dari Cengkareng. InsyaAllah, ke situ aja ke Gajah Mada ya. PT Pelni, gitu ya, di setelah pengadilan. Ke situ saya ada, habis Jumat insyaAllah. Gitu Ibu, ini ada juga dari hamba Allah. Pak Ari, saya berterima kasih pada Radio Kayu Manis. Pak Ari juga yang sudah mengajarkan tajwid. Iya. Sama-sama Ibu ya dan Bapak. Kalau enggak ada Ibu dan Bapak juga apa artinya saya ini enggak ada apa-apanya kan? Gitu. Karena saya punya arti karena ada Ibu dan Bapak. Pak Ustadz, kalau di bulan Ramadan pun sholat malam dikerjakan 4 rakaat. Iya boleh. 4-4, tiganya witir. Ada juga yang 2-2-2 ya. Itu memang ada perbedaan Nabi melaksanakan di bulan puasa dengan bukan bulan puasa, tapi tetap jumlahnya seperti itu. Nanti kita bahas ya, ada yang 8-8-3, Nabi itu kadang-kadang 10 tahajudnya, 1 witirnya, kemudian 2 salat fajarnya, jadi jumlahnya 13. Ada juga jumlahnya kadang-kadang 11. Nah, ini kita lihat nanti ya. Kita bicara dalil. Itu Ibu ya. Boleh 4-4-3, boleh 2-2-2-2. Berarti 8 rakaat dibagi 2 kan, jadi 4 kali salam. Ada 3 witirnya. Itu. Ini alhamdulillah nama saya nama kami Fadri, Pak. Oh iya. Di Lenteng Agung ya. Minta doanya ya, mudah-mudahan Bapak diberikan kelancaran ya. Akan melaksanakan apa? Akikah ya. Ini dari Ibu Diana juga di Buaran, alhamdulillah saya bisa belajar di rumah tanpa harus keluar rumah. Saya bisa jadi pinter, iya dah, ya, insyaallah. Baik, ada waktu sebentar, saya aplikasi ya, kita praktek ke surat, coba kita lihat. Jadi nanti Ibu dan Bapak yang punya waktu silahkan. Trainingnya hari Rabu nanti ada di Pesona Depok ya, di Masjid Fauzin, Al Fauzin ya, Pak Irwanto. Nah itu hari Rabu jam 9 sampai jam 12, setiap Rabu ya, selama bulan saum puasa ini. Kemudian di Kartini tetap tiap Jumat. Kemudian tanggal 20 ada di Haryono Center insyaallah. Kita akan belajar untuk remaja masjid Jakarta Selatan. Yang lain yang ikut silakan juga. Ini ya. Saya punya tabungan di bank, apa perlu dizakati? Ya, perlu kalau memang itu penghasilan. Kalau bukan penghasilan, cukup dengan infak. Itu iyalah ya. Setiap penghasilan harus pakai pajak itu ya, pajak kan penghasilan negara, pajak kalau dalam istilahnya zakat itu 2,5%. Pak Ari, kalau kita memberi ikhlas tapi orang yang menerimanya agak tidak suka bahkan gengsi untuk mengucapkan terima kasih gimana? Oh itu banyak pahalanya ya, Jadi carilah orang yang memusuhi kita. Gitu. Wah, susah juga, saya memang enggak punya musuh, ya enggak. Maksudnya begini, kalau kita berbuat baik kepada orang, orang itu baik dengan kita, ya ya itu baik, suatu kebaikan. Karena kalau saya berbuat baik sama Bu Neng atau Pak Anwar misalnya, atau Pak Taufik, pasti dia suatu ketika punya rezeki, bayar lagi, kasih sama saya. Selain saya dapat pahala, dapat kebaikan kan. Saya tiba-tiba pulang dari Ambon dulu ya, training, masih training terus. Ini Pak Anwar, saya punya oleh-oleh. Terima kasih Pak Ari. Karena dia, Pak Anwarnya baik kan. Nanti Pak Anwar tiba-tiba dari Prancis, Pak Ari saya punya oleh-oleh nih. Terima kasih. Jadi gitu kan. Nah, kalau kita ngasih orang yang memusuhi kita, pahalanya tuh double. Satu, kita menyambung silaturahmi. Kedua, jelas bahwa apa yang kita kerjakan, kita tidak menginginkan balasan dari orang itu. Ya iyalah, kita hanya mengharapkan balasan dari Allah. Jadi kalau misalnya Pak Taufik itu kurang baik dengan saya, misal saya memberikan sesuatu, kata Pak Taufik, saya emang gak butuh, tapi diambil juga barang itu. Gak apa-apa, karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ya kita kan dari Allah balasannya lebih besar. Pak Taufik gak, tapi kan maknanya menyambung silaturahmi. Siapa tahu nanti dengan pemberian itu orang itu jadi baik. Tapi kadang-kadang memang suka ada yang gengsi-gengsian ya. Nah, biarin aja lah, capek ya, gak usah dipikirin yang gitu-gitu mah. Ini ya pendanya ya, gitu. Jadi memberikan kepada saudara, kerabat, orang baik itu baik. Tapi memberikan kepada orang yang memusuhi kita, bersedekah itu lebih baik lagi. Karena menyambung silaturahmi, keduanya pahalanya hanya dari Allah. Iyalah, karena dia kan musuh sama kita. Jadi kita berikan dia gayanya seperti tidak butuh. Tapi pemberian kita diambil juga kan gitu. Kadang-kadang kita dongkol, alah. Wah, orang nih pemberiannya diambil. Tapi ya begitulah ya. Nah, itu ujian keimanan. Baik, lihat prakteknya ya. Dari Al-Ikhlas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qunya kosar. Qul idhar hukum lamati ketemu ha. Qul huwaw. Allah pada Allahnya dibaca tabkhim, taglid. Kenapa? Karena sebelum lapad Allah baris di atas. Ada baris patah di atas waw itu. Qul huwallahu ahad. Qol-qolah kubro. Kenapa kubro? Karena hurufnya hidup dimatikan. Allah tabkhim, taglid, tebel. Kenapa sebelum lapad Allah baris atas patah itu ya. Allahus alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Di atas lamnya tidak ada cirinya. Setelah alif lam ada tasjid. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu sod. Allahus samad. Kol-kolah kubro. Lam yalid wa lam yulad. Lam idhar hukum mimati. Ketemu ya. Lihat halaman 28, 29, 30. Mimati ketemu mim, idgo mimi. Mimati ketemu ba, ikhfasapawi. Mimati ketemu selain mim dan ba, idhar. Mimati ketemu waw dan fa, idhar syafawi. Lihat buku wajib halaman 28, 29, 30. Itu ya. Lam yalid, kol-kola sugro. Walam, waknya kosor, laknya kosor. Walam, idhar hukum mimati. Walam yu, yuknya madtobi'i. Yulad, kol-kola sugro, di akhir jadi kubro juga. Ya. Jadi kol-kola sugro, kalau adanya di akhir, jadi kol-kola sugro juga. Ini kan baca SMS dulu ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, berarti pahalanya saya lebih banyak dari Allah. Iya begitu ya, karena sabar, betul-betul. Ini tuh. Lam yalid wa lam yulad. Nah, yu matobi'i ladenya itu kol-kolah sugro. Karena di akhir jadi kol-kolah kubro juga. Jadi kol-kolah sugro kalau posisinya di akhir ayat jadi kubro juga. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam, wa-nya kosor, la-nya kosor. Kosor itu apa? Pendek. Apa itu kosor? Setiap huruf hijaiyah yang berbaris tanpa pemanjang. A, I, U, babi, bu, tati, tu, sasi, su, itu. Huruf-huruf yang sudah ada barisnya, fathah, kasrah, domahnya, tanpa jodohnya, tanpa pemanjang, itu kosor, bacaan pendek. Wa lam, wa-nya kosor, la-nya kosor. Wa lam, idhar hukum mimati ketemu ya. Walam yakun, yakunnya ketemu lam jadi yakul idgom, nun mati ketemu lam jadi idgom bila gunnah. Ada teori yang mudah. Setiap menemukan huruf mati, wirtum huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca, itu idgham. Itu praktis ya ilmunya. Setiap nun mati bertemu, setiap huruf mati apa aja bertemu dengan huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Atau tanwin, setiap tanwin menemukan huruf bertasdid, tanwinnya dibaca satu, garisnya dibaca satu. Itu teorinya jitu ya. Coba deh nanti kita praktekkan. Walam yakul, idgham bila gunnah, nun mati ketemu lam. Walam yakul lahu, hunya mad silah qasirah, baris berdiri adanya di ha. Domah terbalik, domah terbalik ini lidah. Domah terbalik ya, kayak angka 6. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuan, kufuan idhar. Kenapa idhar? Idhar halki, karena fathah ta'in ketemu alif. Alif yang kedua ya, hamzah kedua. Hamzah pertama itu alif, itu bukan kufuan. Kenapa? Karena dalam ilmu tajwid yang diperhatikan itu yang berbaris. Walam yakul lahu kufuan, kufuan ahad. Qalqalahu kubro. Kemudian al-falak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi-nya kosor, sin-nya kosor. Bismillah, lafad Allahnya dibaca tipis tarkik. Kenapa? Sebelum lafad Allah baris di bawah. Bismillahir alif lam samsiah. Kenapa? Di atas alamnya tidak ada tandanya. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu ro. Ada cirinya tasdid di atas ro-nya. Setelah alif lamnya ada huruf yang bersidah, bertasdid, berdobel. Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya mad asli, ni-nya kosor, nir alif lam samsiah. Nirrahim, matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Ingat namaku, Mas Ari di gang sukun. Mad arid lis sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Itu ya. Pak Hari, gimana kalau puasa banyak mengeluarkan air ludah? Ya dibuang. Nah ini, kadang-kadang orang kan enggak tahu. Kadang-kadang kita kelupaan. Maaf ya, air ludah itu sudah ada di luar mulut. Itu enggak boleh dijilat ke dalam. Batal. Kalaupun dijilat ke dalam, untuk diludahkan lagi, gitu ya. Kan banyak yang nggak tahu air liurnya di dalam, di ini kamal lidah, terus ditelan, ya batal. Keluarin, gitu ya. Itu ya memang biar ya, begitulah ya godaan ujian. Hari saya awal di Bekasi. Saya mau nanya kalau Pesona Depok itu dekat mana? Soalnya di Bekasi. Kalau mau ke sana lewat mana? Oh iya, dari Depok aja. Terminal Depok ya. Margonda Raya kalau enggak salah. Di Pesona Kahyangan depan Terminal Depok ya. Di sana wali kota, enggak jauh dari situ, sekitar-sekitar situ. Terminal Depok gitu. Kan di rumah yatim juga ada Sabtu Ahad, Sabtu Minggu ya. Ada jam 9. Nah, selama bulan suci Ramadan biasanya ada jam 1 sampai jam 3, enggak ada jam 1 jam 3-nya selama puasa. Jadi jam 9 sampai jam 12 semuanya. Jadi Rabu di Pesona Depok, Rabu Jumat di Kartini 58 Depok, ya Depok juga. Kemudian Sabtu Ahadnya di rumah yatim. Nanti konfirmasi aja. Baik, tajwidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, ku-nya kosor. Kul idhar hukum lam mati ketemu alif atau hamzah ya. Alif atau hamzah nanti dijelaskan. Kul a'u-nya matobi'i zunya kosor. Bi-nya kosor, ro-nya kosor. Pendek, tapi roknya juga tafkhim. Kenapa tafkhim tebal? Karena roknya baris di atas. Kul a'udzu birabbil alif lam komariyah. Kenapa alif lam komariyah? Ada cirinya, gitu. Apa cirinya? Ada sukunnya, itu ya. Kul a'udzu birabbil falaq. Qalqalah kubro. Huruf qalqalahnya ada berapa? 5. Baju di toko, kuat bejadin, ya. Jika huruf qalqalah itu mati, sudah mati, berarti qalqalah sugro. Jika huruf itu hidup dimatikan, kolkolah kubro. Tetapi kolkolah sugro di ujung juga jadi kolkolah kubro. Itu. Ya. Mi-nya kosor. Mi-nya ikhfa. Kenapa ikhfa? Nun mati ketemu shin. Mi-nya syari-ma. Syari. Ri-nya kosor. Ri-nya juga tipis tarkik karena barisnya di bawah. Tapi ri-nya double. Mesyarima. Gitu bacanya. Mesyarima. Maknya matobi'i. Kenapa matobi'i? Jodohnya. Jodohnya mana? Fathah dengan alif. Bu Yayu sama Pak Karim. Bu Reti sama Pak Edi ya. Pak Edi de Jong apa ya? Lupa, maaf. Mesyarima kholaqo. Kol-kola kubro tuh. Wa mi wanya kosor. Mi ikhfa nun mati ketemu shin. Wa mi syarri ri-nya double, ri-nya kosor, ri-nya juga tipis. Wa mi syarri go, go-nya matobi'i, go sikin, kin-nya idhar, tanwin, kasrah ta'in ketemu alif atau hamzah ya. Kenapa alif atau hamzah nanti dijelaskan. Karena ada perbedaan yang dari awal kita salah kaprah. Wa mi syarri ghasiqin idza, ra-nya matobi'i, wa qab qalqala kubro. Wa mi ikhfa nun mati ketemu shin. Wa mi syarri ro-nya tipis tarkik. Tipis ro-nya juga kosor. Ro-nya juga double. Wa mi syarrin alif lam samsiah. Wa mi syarrin naffa. Fa-nya bad asli. Tha-nya juga bad asli ya. Bu Yani. Ini Pak Lutfi. Wa mi syarrin naffa thati fi. Fi-nya matobi gak dibaca panjang. Matobi tidak dibaca panjang lima hal. Satu ketemu alif lam komariah. Dua ketemu alif lam samsiah. Ketiga ketemu lafadz Allah. Keempat ketemu huruf mati. Kelima ketemu huruf bertasdid. Wa min syarrin naffatsati fil. Gak panjang. Jadi kosor, jadi pendek. Padahal itu matobi'i. Wa min syarrin naffatsati fil. Alif lam qomar ya. Angqad. Qalqalah kubro. Wa min ikhfanun mati ketemu shin. Wa min syarri ha, hanya matobi'i, hasidin, idhar, tanwin atau kasrah ta'in ketemu hamzah atau ketemu alif. Wa min syarri hasidin, idha, idhanya matobi'i, hasad, kol-kolahku, kubro. Yang bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul qasar. Qul lam mati ketemu alif idhar. Qul a'u matobi'i zunya qasar bi rabbin alif lam samsiah nas bad arid disukun. Malikin alif lam samsiah nas bad arid disukun. Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Ila inya qasar la'nya mad asli ihinya qasar tidak marsilah qasirah. Karena marsilah kosirah syaratnya tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Ini ada huruf mati alif di situ. Ilahin alif lam samsiah nas mad arid disukun. Mia ikhpanun mati ketemu shin. Mia syarril alif lam komariah. Mia syarril waswa matobi'i. Sil alif lam komariah. Khon gunnah. Gunnah ada berapa hurufnya? Dua. Nun dan mim bertasdid. Cara bacanya tiga. Dibaca dobel, dengung ke hidung, ditahan. Satu alif sampai satu alif setengah. Min syarril waswasil khannas. Mad arid disukun. Alladhi matobi'i. Alladhi waswisu fi matobi'i. Sudu matobi'i. Rin alif lam samsiah. Sudurin nas. Mad arid disukun. Minal alif lam komariah. Jin gunnah nun bertasjid. Minal jinnati wan alif lam samsiah. Wan nas. Mad arid disukun. Kok cepat kan direkam? Nanti diulang-ulang. Didengerinnya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ro-nya tafhim ya. Qul a'udzu bi. Qul a'u. Alif dan a'in. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahu lazim. Nanti ibu dapatkan itunya ya, teksnya silahkan. Nanti saya rekam ini untuk training, untuk latihan-latihan kita selama berlatih. Ibu dan bapak, kalau ada saran dan kritik, ada pertanyaan silahkan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Besok kita teruskan lagi tajwidnya ya. Di Depok, Jumat ini libur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.